Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubashir rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-13 pada hari yang keempat dari daurah fikih kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Hasan bin Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Mibrad rahimahullahu ta'ala. Pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang keempat atau yang ke-54. Berkata Ibn Mibrad rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi'atu wal-Khamsun, kaidah yang ke-54, bab tawarud talata, sebab-sebab saling mewarisi ada 3. Kaidah berkaitan dengan warisan dan pembahasan ilmu warisan. Ia adalah salah satu fikih yang sangat agung di dalam agama. Terdapat di dalamnya penjelasan hak-hak dan keagungan ilmu ini diterangkan di dalam Al-Quran dan disebutkan dengan bentuk wasiat. Yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, dan seterusnya. 2 ayat di surah Nisa, di awal surah atau di apa mendekati 1/4 surah, dan 1 ayat di akhir surah Nisa. Semuanya 3 ayat di dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang warisan. Maka ini adalah ilmu yang agung dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus menerangkan tentang ilmu ini. Dan di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan ilmu warisan. Kata beliau rahimahullah, asbab tawarud talata, sebab-sebab saling mewarisi ada 3. Nah, yang pertama rahimun, yang pertama adalah rahimun, karena rahim, dan rahim di sini artinya karena karabah, urut hubungan kerabat, karena hubungan kerabat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'dhum li ba'dhin fi kitabillah. Dan ulul arham para pemilik rahim, sebagian dari mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya. Di kitabillah, di dalam ketentuan kitab Allah. Ya. Dan kalimat ulul arham mencakupannya luas. Semua kerabat yang dekat maupun yang jauh, panjang dia tidak mahjub, bukan dalam golongan yang dikatakan terhalang untuk apa masuk di dalam warisan. Ya, apakah terhalangnya sama sekali dia tidak menerima, atau asalnya dia menerima tetapi karena suatu keadaan dia tidak menerima, atau karena asalnya pada satu keadaan dia punya bagian tertentu, keadaan yang lain bagiannya menjadi kurang atau menjadi yang menjadi kurang. Nah, ya secara umum bahwa kekerabatan rahim, karena rahim ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang itu saling mewarisi. Dan masuk di dalam rahim ini siapa yang merupakan usul dia, siapa yang merupakan usulnya, yaitu siapa yang menjadi memberikan untuknya jasa dia lahir. Iya. Yang dimaksud adalah ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas. Pada urutan lelakinya. Dan masuk juga di dalamnya furu'nya, cabang-cabang yang bercabang darinya. Siapa yang lahir disebabkan karena dia, yaitu anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah. Termasuk juga al-hawashi, saudaranya, anak-anak saudaranya, ya, dan terus ke bawah, demikian pula pamannya ke atas, demikian pula anak-anak pamannya ke bawah. Ini disebut mereka mewarisi karena rahim. Kemudian sebab yang kedua dari sebab seorang itu mewarisi adalah wanikah, karena pernikahan. Adanya akad nikah yang syah itu telah menjadi sebab seorang itu mewarisi. Ya, sudah ada akad nikah yang syah. Apakah telah terjadi hubungan suami istri atau tidak? Bahkan sekedar akad walaupun belum berduaan dengan istrinya itu sudah mengharuskan ia atau sudah menjadikan sebab dia boleh mewarisi, mendapatkan warisan. Nah, baik. Demikian pula istri yang ditalak dan talaknya masih rajri, dia juga masih berhak mendapat warisan, karena pada talak rajri ya, si istri masih dalam status istri. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, dan istri-istri mereka atau suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Masih disebut suami padahal mereka sudah ditalak. Ini kalau talaknya talak rajai, talak yang sifatnya masih talak satu dan dua, masih bisa rujuk di masa rujuknya. Kemudian sebab yang ketiga kata penulis wawala'un dan wala. Ya. Wala ini disebabkan karena dia dibebaskan, tadinya dia budak dibebaskan, maka kepada siapa yang membebaskannya dia berhak untuk mewarisinya pada keadaan yang telah ditentukan dalam ilmu warisan. Ya. Jika seorang membebaskan budak, maka itu adalah sebab dia boleh mewarisinya pada keadaan yang telah ditentukan di dalam ilmu warisan. Dalilnya adalah hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Baik, ini tiga sebab dari sebab seorang itu mendapatkan atau boleh mewarisi. Ini kaidah yang ke-54. Kemudian penulis rahimahullah berpindah pada kaidah berikutnya, kaidah yang ke-55. Ya. Kata beliau al-wurratu thalatha. Al-wurrat yaitu orang-orang yang mewarisi. Ini beliau memberikan pembagian-pembagian siapa saja yang mewarisi ya, dan bagaimana bentuk-bentuk mewarisinya. Ya. Kata beliau rahimahullah, Kata penulis, ya rahimahullah, al-warrat thalatha, harf waris ada tiga. Yang pertama, du fardin, orang yang memiliki fard. Ya, ini sahibul fard di dalam ilmu warisan. Kalau dikatakan dia pemilik fard, itu artinya dia mendapatkan suatu bagian yang sudah ditentukan secara syariat. Dia sudah mendapatkan bagian yang telah ditentukan di dalam syariat. Jadi bagiannya adalah hal yang sudah ditentukan. Ya, dan akan datang nanti di kaidah yang ke-56. Sebutkan 7 apa? Furud muqaddar dalam kitab Allah. Ada 7. Ya. Maksudnya dalam kitab Allah di sini, sebab yang ke-7 thulutsul baqi itu adalah ijtihad. Secara nas ada 6. Secara nas ada 6. Jelasnya? Baik. Ini yang disebut furud. Jadi misalnya dalam Al-Quran disebutkan siapa yang mendapat bagian 1/2. Ini ashabul fard. Orang yang mendapatkan 1/2 disebut sahib apa? Al-fard atau du fardin. Karena bagiannya telah ditentukan 1/2 di dalam Al-Quran. Iya. Coba ada yang mendapat 1/2, 1/4, 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, 1/3, dan 1/6. Jelasnya, ini asalnya secara nas. Yang ketujuh itu lebih bagi 1/3 yang tersisa. Ini dalam ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam dua masalah yang beliau putuskan, disebut dengan masalah al-Umariyatan, dua masalah Umariyah, karena Umar yang berijtihad di dalamnya. Baik, ini mudah diingat ya. 1/2, 1/4, berapa? 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya, kalau susah mengingatnya, ingat 1/2 dan 2/3 saja. 1/2 dibagi 2 3 kali. 1/2 dibagi 2 berapa? 1/4. 1/4 dibagi 2? 1/8. 2/3 dibagi 2? 1/3. 1/3 dibagi 2? 1/6. Atau kalau ingin cara yang lain, dia ingat 1/6 saja dan 1/8. Kali 2 3 kali. Ya, 1/6 kali 2 1/3. 1/3 kali 2 2/3. Terus 1/8, 1/8 kali 2 berapa? 1/4. 1/4 kali 2 1/2. Ya. Jelas ya? Baik. Ini tentang apa? Dua fard. Jadi dia kadar jatahnya itu sudah ditentukan di dalam syariat. Ya, dan jatah ini tidak bertambah kecuali di pembahasan ar-rad, dan tidak berkurang kecuali dengan al-aul, ada pembahasan al-aul padanya. Jelas ya? Dan ini dua pembahasan, ar-rad dan al-aul. Ini dari pembahasan ilmu warisan. Di pembahasan ar-rad di situ dijelaskan kadang sebagian orang yang menentukan tentuannya, dia mendapatkan tambahan. Ya. Dan di pembahasan al-aul, kadang jatahnya berkurang. Ya, jatahnya berkurang. Jadi ini dua pembahasan dalam ilmu warisan. Ya, sangat penting. Kemudian yang kedua kata beliau, dari yang mewarisi, wa asabah. Wa asabah ini, asabah Artinya mereka yang mewarisi tanpa ada takdir, mewarisi tanpa ukuran, tanpa pembatasan. Iya. Jelas ya? Yang mewarisi tanpa batasan. Nah, ini disebut dengan ashabah. Disebut dengan ashabah. Kemudian yang ketiga, yang akan kita terangkan ya, nanti ashabahnya juga akan disebut oleh penulis. Sebab saya merupakan ashabah. Kemudian yang ketiga kata beliau, wadu rahimin. Orang yang memiliki rahim. Ini disebut dawil arham. Disebut dengan dawil arham. Ya. Dan itu rahim ini, mereka yang mewarisi ketika tidak ada ashabul furud. Tidak ada yang pertama dan tidak ada ashabah. Tidak ada yang kedua. Dua rahim ini yang mewarisi. Iya. Jelas ya? Ini secara global tentang siapa yang mewarisi. Dan penulis setelahnya merinci. Sahibul furud itu siapa? Yang pemilik fard itu siapa? Kemudian ashabah itu siapa? Nah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa dawal furudi asyara. Dan pemilik fard itu ada 10. Ya, pemilik fard ada berapa? Ada 10. Nah, dan di urutan yang disebut oleh penulis di sini 11 ya. Sebagiannya bisa saling dimasukkan. Ya, dan memang kebanyakan ahli fikih menyebut 10. Yang pertama dan yang kedua adalah al-zaujan, suami istri. Suami istri, si suami dan si istri, dua orang. Ya. Yang kedua dari orang yang berhak mendapatkan fard adalah al-abwan, dua ayah. Yang maksudnya ayah dan ibu. Jadi yang ketiga adalah ayah, yang keempat adalah siapa? Ibu. Kemudian yang kelima al-jad. Yang kelima adalah kakek. Dan yang keenam wal-jaddah, nenek. Iya. Yang keenam adalah apa? Nenek. Alhamdulillah. Yang ketujuh adalah wal-banat, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Yang kedelapan adalah wal-akhwat, saudara-saudara perempuan. Yang kesembilan wabanatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya. Ini banatul ibn namanya. Jadi anak-anak perempuan dari anak laki-laki berarti cucu apa? Cucu perempuan. Kemudian yang ke-10 wal akhwat minal ab, saudara-saudara perempuan dari ayah. Ini yang ke-10 ini bisa dilebur ke atas ke-8. Bisa dilebur ke mana? Ke-8. Sebab memang di sejumlah buku fikih disebutkan dalam keadaan dilebur. Dikatakan wal akhwat min kulli jihad, dan akhwat dari seluruh sisinya. Saudara perempuan dari seluruh sisi, apakah seayah dan seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Nah, jelas ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, Yang ke-11 dan ini yang ke-10 ya. Wal ikhwatu minal um. Dan saudara laki-laki dari ayah. Saudara laki-laki dari ayah. Ini semua ashabul fard. Yang ditentukan di dalam Al-Quran berapa bagian mereka masing-masing. Ya, dan untuk berapa ketentuannya, berapa yang mereka dapatkan, akan datang nanti penjelasannya. Ya. Akan datang nanti penjelasannya. Baik. Misalnya yang mendapat 1/8 siapa? Yang mendapat 1/8 dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang mendapat 1/8 adalah istri. Kalau si suami yang meninggal, dia mempunyai anak. Iya. Dia mempunyai anak. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. Kalau mereka mendapatkan, kalau kalian memiliki anak, maka mereka mendapatkan 1/8. Ya. Jelas ya? Jadi nanti akan diterangkan oleh penulis di kaidah berikutnya siapa saja yang berhak mendapatkan. Dari 10 orang ini, siapa yang berhak mendapatkan 1/2, ya, mendapatkan 1/4, 1/8, siapa yang berhak mendapat 2/3, 1/3, 1/6, tsulutsul baqi, itu akan diterangkan di kaidah berikutnya. Jelas ya? Baik. Kemudian, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal asabatu asyarah. Dan asabat ada berapa? Ada 10. Ya, beliau terangkan di sini asabat jumlahnya 10. Nah, ya, nah ini tentunya apa? Salah ucap oleh sebelas. Saudara laki-laki dari ibu. Minal um ya. Kalau saya sebutkan saya, salah ucap ya. Baik. Saya kelas ya. Baik. Jadi ini selesai sudah ya. Siapa yang merupakan ashabul fard. Kemudian cara penulis rahimahullahu ta'ala. Wal asabat asyarah. Dan asabat ada berapa? Ada 10. Ini dihitungan penulis ya. Karena penulis memasukkan sebagian orang ke dalam 10 ini. Dia gabungkan. Ada yang sebenarnya ditafsir lagi. Ya, kalau secara terperincinya semua harusnya 12. Kalau secara terperinci. Baik. Yang pertama kata beliau, yang masuk dalam ashabah adalah al-ibn. Yang masuk dalam ashabah adalah anak laki-laki. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa ibnuhu wa in sakhur, dan anaknya lagi walaupun ke bawah. Ya, jadi cucu ibnul ibn ke bawah. Iya. Ini yang kedua ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wal ab. Iya. Yang ketiga adalah wal ab, ayah. sebab ayah dia memang apa namanya kadang mewarisi dengan fard dan kadang mewarisi secara ta'asib. Dia dihitung juga sebagai asab. Ya. Kemudian yang keempat, wabuhu dan ayahnya ayah. Wabuhu yaitu ayahnya siapa? Ayah. Nah, wa in ala, walaupun dia ke atas lagi, walaupun dia ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang kelima kata beliau wal akh dan saudara. Ya, di sini beliau globalkannya saudara. Saudara apa? Hah? Saya seibu, saya seibu. Ini diglobalkan oleh penulis rahimahullah. Ya, dan yang dimaksudkan dengan saudara di sini adalah saudara saya dan seibu dan saudara seayah saya. Saudara seayah saya. Namun saudara seibu tadi dia masuk di ashab di sahib apa? Al-Fard. Ya, ini dihitungnya di ta'asib, di asabah. Iya. Kemudian berikutnya yang keenam wa ibnuhu illa min al-um. Dan anak dari anaknya kecuali dari ibu. Ya. Jadi ini cucu dari saudara. Ya, karena tadi kita sudah sebutkan ya bahwa saudara hanya dua saja, yang mewarisi saudara apa? Saya seibu dan saudara saya saja. Adapun saudara seibu tidak. Karena itu anaknya juga tidak mewarisi. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketujuh adalah wal am dan paman. Ya. Dan ini juga paman ya, perlu dirinci sama dengan ibnuhu. Ibnuhu dua tadi ya. Ya kalau dikatakan ibnuhu illa min al-um berarti ada dua di situ. Ada anaknya. Anak dari saudara seayah dan seibu. Ya. Ada anak dari saudara yang seayah saya. Ya. Kemudian paman, paman juga ada dua. Wal'am, paman, ada dua. Ada paman dari saya dan seibu. Dan paman syakib. Dan ada paman seayah saya. Ada ayah saya. Terus ke atas. Demikian pula anak dari paman. Ini terbagi dua juga. Nah. Kemudian. Yang kesembilan. Adalah. Apa? Maulan ni'mah. Ini orang yang membebaskan. Dan dia membebaskan laki-laki. Ya. Hah? Mungkin delapan belum? Sudah saya baca dari. Wa ibnuhu kadzalik. Dan anaknya juga demikian. Anak dari siapa? Paman. Karena paman cuma dua, paman. Ya maka di sini juga dibagi dua. Kemudian yang kesembilan, wa maulan ni'mah. Ya. Yang kesepuluh, maulatu an-ni'mah. Ini dua orang yang membebaskan budak, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi semuanya kalau diperinci tadi, penulis menyebutkan sepuluh. Ada yang tadi dibagi dua. Jadi semuanya berapa? Semuanya 14. Ya, dan dua di dalamnya ayah dan kakek. Ayah dan kakek ini dia mewarisi secara ta'asib dan juga dihitung dia mewarisi secara apa? Secara fard. Jelas ya? Karena penulis memang rahimahullah beliau hanya membagi ya, orang-orang yang mewarisi menjadi tiga saja sebagaimana di kaidah yang akan datang, kaidah yang ke 57. Ya. Beliau hanya membagi bahwa apa? Orang yang mewarisi itu kadang dia mewarisi secara fard dan kadang dia mewarisi secara ta'asib karena dia asabah dan ada yang mewarisi sekaligus secara fard dan secara asabah. Ya padahal sebenarnya ada di sini bagi empat, ada yang mewarisi juga secara kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara asabah. Baik untuk ayah dan kakek, ini mereka yang terhitung di dalam mewarisi apa? Kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara asabah. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga di sini, dari nama-nama yang mewarisi ini, nama-nama yang mewarisi. Tapi setiap kali ada pembagian warisan, belum tentu semuanya dapat. Jelas ya? Karena itu ada pembahasan lainnya. Seperti kakek misalnya, kakek itu tidak dapat. Kalau ayah ada, kakek tidak dapat lagi. Demikian pula nenek. Kalau ibu ada, nenek tidak apa? Tidak dapat lagi. Sebab ini ada ilmu lainnya di pembahasan hajib. Ya, dan ini hanya sekedar penyebutan nama-nama siapa yang mewarisinya. Ya. Kalau ada warisan, maka nama-nama ini pertama yang diingat. Ya, kalau ada yang meninggal, ini yang diperiksa nama-nama ini. Sebab mereka ashabul furud dan ashabah. Jelasnya, ada yang hidup dari nama-nama itu atau tidak dari ahli warisnya. Baru diketahui siapa saja yang merupakan ahli waris. Kalau dikumpulkan semua nama-namanya, maka ya, ada pembahasan hajib nanti. Dilihat siapa yang apa berhak memang dia tidak terhalang oleh yang lainnya. Ya, tidak terhalang oleh yang lainnya. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke berapa? Kaidah yang ke-55. Ini pembagian orang-orang yang mewarisi. Ya, dan selain daripada yang tadi diterangkan, kalau dia kerabat itu masuk kepada dawil arham. Ya. Karena itu oleh penulis tidak dirinci di sini. Walaupun di pembahasan yang parai, itu diterangkan dan ditafsir. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata penulis, kaidah yang ke-56. As-sadis wal-khamsun. Ya. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi sab'ah. Kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan di dalam kitab Allah ada 7. Kewajiban yang ditentukan ada 7. Sekarang beliau akan menerangkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan itu. Ya, dan beliau singgung siapa yang berhak mendapatkan ketentuan itu dari ahli waris yang telah dijelaskan. Dan ini sebagaimana yang dimaklumi bahwa pembahasan warisan di sini tentunya tidak semuanya dibahas ya. Tidak semuanya diterangkan apa yang perlu diketahui dalam ilmu warisan. Sebagaimana di pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis hanya memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebuah pembahasan. Beliau tidak harus menjelaskan seluruh sudut yang terkait dengan pembahasan itu. Karena diambil adalah kaidah. Sudah berlalu bersama kita di pembahasan puasa, hanya disebut satu kaidah saja. Tidak diterangkan tentang apa ketentuan dari puasa itu, syarat-syarat wajibnya, syarat syahnya, dan seterusnya. Itu tidak diterangkan oleh penulis. Ya. Namun memang beliau hanya menerangkan kaidah yang berkaitan dengan masalah. Demikian pula di masalah warisan ini. Dan khusus tentang ilmu faraid, ini dia perlu pembahasan khusus. Dan sudah direncanakan insyaAllah telah menunjukkan ada daurah khusus tentang ilmu faraid ini. Baik. Nah, so banyak dari sifat bentuk dari ilmu itu sebenarnya bagus untuk dipelajari dan hal yang cukup penting seperti ilmu fariyah, ilmu faraid. Demikian pula di sini di daurah fikih ini ada pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Dan ini dari suasana ilmiah yang perlu dikembangkan di tengah kita. Ilmunya ada, cuman kadang perlu diangkat untuk diajarkan supaya dikenal secara umum. Ya. Demikian pula nanti insyaAllah suatu saat akan ada daurah khusus tentang ilmu mustalah hadith. Dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan dengan mengkaji kitab-kitab tertentu. Baik, maka dimaklumi ya bahwa penjelasan kaidah-kaidah ini ya, di syarahnya hanya diterangkan apa yang berkaitan dengan keterangan yang disebut oleh penulis saja, apa yang disinggung oleh penulis tidak diterangkan itu daripada itu. Baik, kata beliau al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillahi sab'ah. Ya. Kewajiban-kewajiban yang ditakdir di kitab Allah ditentukan di dalam Al-Quran itu ada 7. ada 7. Kata beliau rahimahullah, an-nisfu, yang pertama adalah an-nisf, 1/2. Ya, yang pertama 1/2. Siapa yang berhak mewarisi 1/2? Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, fardhuz zauji ma'a adamil walad wal bintil wahidah wal ukhtil wahidah. Yang berhak mendapatkan 1/2 itu adalah fard suami kalau tidak ada anak. Demikian pula anak perempuan yang cuma satu saja, anak perempuan satu-satunya. Dan demikian pula wal ukhtil wahidah, dan saudara perempuan yang hanya satu-satunya. Jelas ya? Ini 3 saja yang disebut oleh penulis. Ya, dan sebenarnya bukan hanya 3, ada 5. Ya. Semuanya ada berapa? Semuanya ada 5. Nah, dari penulis rahimahullah membatasi di sini menyebutkan 3. Ya. Baik. Jadi yang pertama beliau sebutkan apa? Az-zauj ma'a adamil walad. Yang pertama suami dapat 1/2. Tapi suami mendapat 1/2 itu dengan syarat. Syaratnya apa? Adam. Kalau bahasa penulis adamul walad. Ya, ini perlu diketahui kata walad dalam bahasa Arab itu kata yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau seorang berkata wulid laka walad, itu kata walad belum jelas kelaminnya apa laki-laki atau perempuan. Sebab dia mungkin digunakan untuk laki-laki, mungkin digunakan perempuan. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Sedangkan di dalam rincian ayatnya ada untuk anak laki-laki dan ada untuk anak perempuan diterangkan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash wa lil ajr al hajar." Al-walad lil firash. Nah, boleh dikatakan anak laki-laki saja, semua anak laki-laki maupun apa? Perempuan. Kalau dibaca yang lain yang digunakan oleh sebagian ahli fikih, yang mereka sebutkan ma'a adami al-far' al-warith. Apabila tidak ada cabang yang mewarisi, sebab kalimat cabang yang mewarisi ini lebih apa? Lebih lengkap. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya tidak ada, ya, orang yang meninggal tidak memiliki anak, tapi dia punya cucu, dia tetap punya cucu, maka di sini suami tidak dapat 1/2, dia dapat 1/4. Sebab cucu sama kedudukannya dengan apa? Dengan anak. Nah, itu kalimat al-walad ini terkesan agak terbatas. Kalau dibahasakan dengan kata al-far' al-warith, cabang yang mewarisi, itu lebih apa? Lebih lengkap. Baik. Jadi ini syaratnya, disyaratkan dia memiliki apa? Dia mewarisi 1/2 dengan syarat tidak ada cabang yang mewarisinya. Tidak ada anak maupun cucu yang mewarisi. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad." Dan untuk kalian para suami, kalian mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau si istri tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak. Iya. Si istri tidak memiliki anak. Baik. Ini yang pertama ya, suami. Dan telah kita terangkan apa syaratnya suami mewarisi 1/2. Kemudian yang kedua yang mewarisi 1/2 adalah al-bint al-wahidah. Ya, al-bint al-wahidah. Nah, anak perempuan satu-satunya. Ya. Karena itu disyaratkan, ya, disyaratkan pada apa? Anak perempuan yang mewarisi. Disyaratkan pada anak perempuan yang mewarisi, disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama dikatakan, ya, di sini oleh penulis beliau singgungnya al-wahidah, dia adalah putri satu-satunya. Nah itu syaratnya dia tidak ada musyarik, tidak ada pesaing di situ, dia anak satu-satunya. Nah, Tiana adalah anak satu-satunya. Ya, kalau dia bersaing ada 2, 3, maka bagiannya lain lagi. Jelas ya? Bagiannya lain lagi. Akan diterangkan nanti. Ya, kapan bagiannya? Kalau anak perempuannya 2, dia akan mendapatkan 2/3 dengan ketentuan yang akan diterangkan nanti. Baik. Jadi syarat yang pertama, dia tidak ada pesaing. Dia hanya anak satu-satunya atau putri satu-satunya. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan tidak ada mu'assib. Ya, tidak ada seorang asabah yang ikut mewarisi di situ. Yang dimaksud di sini, dia tidak memiliki saudara laki-laki. Dia tidak memiliki apa? Saudara laki-laki. Ya, kalau dia memiliki saudara laki-laki, maka dia tidak akan mendapatkan berapa? Tidak akan mendapatkan 1/2. Baik. Ini tentang apa? Tentang anak perempuan. Kapan dia mewarisi 1/2. Berikutnya kata beliau, wa bintul ibn. Ya. Afwan. Wal ukhtul wahida. Yang berikutnya kata beliau, wal ukhtul wahida. Ini yang ketiga ya. Dan saudara perempuan apa? Al wahida. Satu-satunya. Nah, baik. Yang disebutkan di sini hanya satu syarat saja, satu-satunya. Padahal disyaratkan syarat yang lain. Ya. Jadi seorang saudara perempuan dia mewarisi 1/2. Ya. Mewarisi 1/2 dari siapa yang meninggal itu dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, orang yang meninggal ini tidak ada far'ul waris, tidak ada keturunan. Nah, yang kedua, disyaratkan orang yang meninggal ini dia tidak memiliki asal waris dari pihak laki-laki. Yaitu dia tidak memiliki ayah, kakek dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, ini disebut oleh baik, syarat yang ketiga tidak ada asabah, tidak ada mu'assib bersamanya. Ya. Jadi orang yang meninggal tidak ada saudaranya. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan tidak ada pesaingnya dari yang sederajat dengannya. Tidak ada pesaingnya. Karena itu bahasa penulis di sini al-wahida ini untuk syarat yang keempat saja. Itu syarat yang keempat saja. Baik, masih ada 2 orang lagi ya. 2 orang ini disebut di ta'liq di bawah. Wa fardu bintul ibni ma'adamil awladis sulbi. Ya, ini yang keempat ya. Masih ada lagi putri dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Putri dari anak laki-laki. Bahasa lainnya cucu perempuan. Nah, ya, cucu perempuan ini dia mewarisi 1/2 dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak ada far'ul waris. Yang pertama, tidak ada anak langsung dari orang yang apa? Dia warisi. Ya. Dia kan cucu. Kalau ada anak langsungnya, ya, maka dia tidak mewarisi 1/2. Baik. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada asabah. Tidak ada mu'assib bagi dia. Tidak ada mu'assib. Ada mu'assib. Ini syarat yang kedua. Jadi, cucu perempuan ini dia adalah cucu satu-satunya. Ya, atau afwan, itu satu-satunya nanti akan datangnya. Dia adalah cucu, apa namanya, perempuan yang tidak ada cucu laki-laki. Yang ada hanya cucu siapa? Cucu perempuan. Ya. Baik. Apakah cucu perempuan yang, apakah cucu laki-laki bermakna saudara laki-laki dia, atau cucu laki-laki dari pihak ya cabang anak-anak dari orang yang meninggal, ya, yaitu apa namanya sepupunya, dia tidak ada saudara laki-laki dia dan dia juga tidak mempunyai sepupu laki-laki. Nah, kemudian syarat berikutnya untuk anak perempuan ini yang mendapatkan seperdua, cucu perempuan mendapatkan seperdua, ya, disyaratkan tidak ada yang menyainginya, dia sendirian, ya, dia sendirian. Maka disyaratkan dia sendiri, tidak ada cucu perempuan yang lain kecuali dia. Apakah cucu perempuan dalam artian saudara kandung dia, atau cucu perempuan dalam artian ya cucu orang yang mayit, yang meninggal dari anak lainnya selain dari ayah cucu perempuan itu. Jadi tidak ada sama sekali cucu perempuan bagi orang yang meninggal kecuali dia. Ini syarat-syarat yang disyaratkan pada cucu perempuan kapan dia mewarisi seperdua. Kemudian yang kelima, di talik disebutkan wal uhtulil ab ma'a adamil asyikqa, ya, adalah saudara perempuan, ya, saudara perempuan bagi saudara perempuan pada seayah, ya, dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada asyikqa, ya. Cuma disebut satu syarat di sini, ya, asyikqa saja, tidak ada asyikqa. Padahal ada syarat yang lain. Di antara syaratnya, tidak ada cabang yang mewarisi. Si mayit tidak mempunyai anak yang mewarisinya. Kemudian yang kedua, disyaratkan tidak ada asal yang mewarisi dari laki-laki. Dia tidak memiliki ayah, kakek, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada muqassib, ya, bersamanya. Ya. Nah, tidak ada syarat dari ashabah yang mewarisi. Kemudian yang keempat, dia adalah satu-satunya dari saudara perempuan. Tidak ada pesaing dari saudara perempuan. Dan yang kelima yang disebut di sini, ma'adamil asyikqa. Jelas ya? Baik, apa yang kelima itu pula yang dikatakan tadi tidak ada pesaing. Sama saja ya, lima dibahasakan begitu. Baik. Jadi ini semua lima orang mendapatkan berapa? Seperdua. Kesimpulannya mendapatkan seperdua berapa orang? Ada lima orang. Suami. Nah, yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan. Yang keempat, saudara saya dan si ibu. Saudara perempuan yang saya dan si ibu. Dan saudara perempuan yang seayah saja. Ini lima orang. Baik, semuanya dengan syarat-syarat dan ketentuan telah diterangkan. Kemudian yang keempat, nah, yang kedua kata beliau warubu, yang mewarisi seperempat. Nah, yang mewarisi seperempat ini ada dua. Nah, kata beliau fardhu zauji ma'al walad. Mewarisi seperempat adalah suami apabila dia memiliki anak. Apabila dia memiliki anak. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Yang anak yang dimaksudkan siapa yang mewarisi? Ini yang pertama untuk suami. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah wazawja ma'adamil walad, yang mendapat seperempat adalah istri kalau yang meninggal si suami tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Jelas ya? Tidak ada siapa yang mewarisi. Dan kata istri di sini zauja, ya, bukan artinya satu istri saja, tapi semua istri-istrinya. Jadi kalau dia punya dua istri semuanya dapat berapa? Dua istri berserikat dalam seperempat. Berserikat dalam seperempat. Kalau dia punya empat istri berserikat dalam seperempat. Baik. Ini yang kedua, rubu. Ya. Jelas ya? Yang mendapatkan seperempat. Kemudian yang mendapatkan seperdelapan, hanya satu. Disebutkan di sini oleh penulis, rahimahullah, wathumun yang mendapatkan seperdelapan, fardul zaujati ma'al walad, adalah fard yang didapatkan oleh si istri, ya, apabila si suami punya anak. Si suami meninggal dalam keadaan punya anak. Nah, ini semuanya di ayat yang di surah An-Nisa. Fa'inkan lakum waladun, falakunna thumunu mimma taraktum. Kalau kalian memiliki anak, maka bagi para istri, mereka mendapatkan seperdelapan. bagi para istri mereka mendapatkan 1/8. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa yang mendapatkan 1/8 berapa orang? Cuma satu orang, yaitu istri dengan syarat suami atau mayit yang meninggal, si suami yang meninggal tidak memiliki anak. Ya. Tidak memiliki cabang yang mewarisi anak, cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga atau yang keberapa? Apa? Tidak memiliki anak ya? Baik. Saya selalu coba ya. Kenapa? Ya selesai ya, yang 1/8 ini, yang ketiga. Yang keempat adalah 2/3. Yang mendapatkan 2/3. Yang mendapatkan 2/3. Ya disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Tetapi wafardul bintaini fasa'idan. Dan part dua anak perempuan fasa'idan dan ke atas. Ya, dua anak perempuan ke atas, ya maksudnya anak perempuan dan cucu perempuan, begitu maksudnya. Jelas ya? Wal ukhtaini fasa'idan, dua saudara perempuan ke atas. Ya. Dua saudara perempuan ke atas. Nah. Baik. Ini yang mewarisi berapa? Mewarisi 2/3. Ya, jadi semuanya kalau dirinci ada 4 orang yang mewarisi. Ya. Yang pertama adalah ya. Dua anak perempuan ke atas itu yang pertama. Nah, dan yang kedua adalah dua anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Jadi cucu perempuan dua orang dari anak, dua orang atau lebih dari anak laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga, kata penulis, wal ukhtaini fasa'idan, dua saudara perempuan ke atas. Ya maksudnya kalau dua saudara perempuan ke atas, ya maksudnya dua saudara perempuan yang seayah dan seibu, atau dua saudara perempuan yang seapa? Seayah saja. Itu maksudnya. Jadi dua di sini. Ya. Berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada 4. Semuanya ada 4. Nah ini dan setiap orang ini mewarisi. Ya sama ya sebelumnya. Setiap orang mewarisi. Ya. 2/3 itu dengan ketentuan dan dengan syarat. Nah. Dua anak perempuan ke atas yang mewarisi 2/3 dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada mu'assir, dia pun tidak punya saudara laki-laki. Ya. Ya, itu syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama dia tidak memiliki syarat laki-laki, dan syarat yang kedua, syarat yang kedua yang didahulukan, ya, dia dua orang lebih. Ya, kalau dia satu orang dapat berapa? Kalau satu orang? Hanya mendapatkan 1/2, masuk ke 1/2. Tapi kalau dia dua orang lebih dan tidak ada laki-laki bersamanya, maka dia mendapatkan 2/3. Baik. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, ini mendapatkan 2/3 apabila cucu perempuannya dua atau lebih. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada cabang yang mewarisi yang lebih tinggi darinya. Jadi si mayit tidak mempunyai anak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tidak ada mu'assir. Tidak ada asabah yang mewarisi. Ini 3 syarat. Kemudian yang ketiga untuk dua untuk saudara perempuan, ya. Untuk saudara perempuan disyaratkan bahwa saudara perempuan ini yang pertama mereka dua atau lebih. Kemudian yang kedua, si mayit tidak memiliki cabang yang mewarisinya, anak yang mewarisi. Kemudian syarat yang ketiga, si mayit tidak memiliki ayah yang mewarisi. Kemudian yang keempat, tidak ada mu'assib, tidak ada asabah yang ikut mewarisi di situ. Baik, ini untuk saudara, dua saudara perempuan. Dari seayah dan seibu. Ya, kalau Yang keempat, dua saudara perempuan, atau untuk para saudara perempuan yang seayah saya, ya, mereka mewarisi, dengan beberapa syarat. Yang pertama, mereka dua atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada anak cabang dari yang mewarisi, tidak ada anaknya dari orang yang meninggal, dari ahli waris, dari si mayit, dia tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga, dia tidak mempunyai asal dari pihak laki-laki, tidak ada ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang keempat, tidak ada muassib, ya, tidak ada asal bayi untuk mewarisi di situ. Dan yang kelima, dia tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, apa namanya, yaitu lebih kuat darinya, seayah dan seibu. Ya, maksudnya tidak ada asyikqa. Baik, selesai sudah ya. Untuk siapa yang mewarisi, 2/3, ada berapa orang? Hah? Ada 4 orang. Yang pertama, adalah anak, 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan yang seayah dan seibu atau lebih. Yang ketiga, 2 perempuan yang seayah atau lebih. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunna nisa'an fawqatnataini falahunna thulutha ma taraka." Kalau mereka itu adalah perempuan lebih dari 2. Syaratkan lebih dari 2. Sebutkan perempuan, rincian perempuannya itu tadi 4 semuanya. Maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian berikutnya adalah penulis wasilul. Yang kelima adalah yang berhak mendapatkan 1/3. Ya. Yang berhak mendapatkan 1/3. Yang berhak mendapatkan 1/3 ini ada 2. Kata beliau, wa fardul ummi, baik, wa thuluth fardul ummi ma'a adamil waladi wal ikhwah. Ya. Wal ithnaini fasailan min waladi ummin. Baik. Kata beliau, rahimahullah. Ya. Dan yang mendapatkan 1/2 ini, ada 2. Yang pertama adalah al-um, ibu. Tapi si ibu, dia mendapatkan 1/3. Seorangnya mendapatkan 1/3, ada 2 orang. Yang pertama adalah ibu. Dan ibu mendapatkan 1/3 dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki cabang waris, tidak memiliki anak yang mewarisi. Yang pertama. Yang kedua, ya, syarat yang kedua, dia tidak memiliki sekelompok dari ikhwan, sekelompok dari saudara. Ya. Dan dikatakan sekelompok di sini 2 atau lebih. Apakah 2 laki-laki, 2 perempuan? Ya. Apakah itu saudara saya dan seibu atau saudara saya atau seibu saya? Nah. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya si ibu mendapatkan 1/3 itu bukan di masalah, bukan salah satu dari masalah al-umariyah, bukan dari masalah al-umariyah, bukan dari 2 masalah al-umariyah. Ini 3 syarat. Kalau dari masalah umariyah ada pembagiannya tersendiri, akan diterangkan nanti di apa namanya, di part yang ke-7. Baik, selesai sudah ya. Dari golongan yang pertama yang mewarisi 1/3 adalah ibu dengan 3 syarat. Kemudian yang ketiga yang mewarisi 1/3 adalah ya, saudara apa? Seibu. Adalah saudara seibu. Nah, yang mewarisi saudara seibu ini, saudara laki-laki apa? Saudara laki-laki yang seibu, mereka mewarisi dengan, sebab dikatakan ikhwah ya, saudara laki-laki seibu. Dan mereka mewarisi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, mereka 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak ada cabang Tidak ada farkul waris. Jadi pewaris tidak memiliki apa? Tidak memiliki keturunan. Juga tidak ada asal dari waris ini yang masih hidup dari pihak laki-laki. Ayah dan kakeknya sudah tidak ada. Ini tiga syarat disyaratkan untuk saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga. Baik, selesai sudah mendapat sepertiga. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wasudus, mendapatkan seperenam. Ya, mendapatkan seperenam. Nah, kata beliau wasudus, dan di sini agak panjang mendapatkan seperenam, sebab ada 7 orang yang mendapatkan seperenam. Baik. Kata beliau wasudus fardul abi ma'dzukuril walad. Fardul abi ma'dzukuril walad wal jaddi ma'dzukuril walad wal ummi ma'al waladi aw al ikhwa. Wal ummi ma'al waladi wal ikhwa. Kemudian wal jadda wa bintul ibn ma'al bint wal ukhti min al abi ma'al ukhti min al abawain. Ini semuanya 7 orang. Kalau saya globalkan, yang pertama yang mendapatkan seperenam 7 orang, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga kakek, yang keempat cucu perempuan, satu cucu perempuan atau lebih dari pihak anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah saudara lagi, saudara perempuan dari ayah. Saudara perempuan dari ayah satu atau lebih. Satu atau lebih mendapatkan, semuanya mendapatkan seperenam. Kemudian yang keberapa? Yang keenam adalah nenek. Apakah neneknya satu atau lebih? Ya, mendapatkan seperenam pula. Dan yang ketujuh adalah saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki yang seibu saja. Baik. Ini semuanya 7 orang. Kita mulai dari yang pertama, kita sebutkan syarat-syaratnya. Pertama adalah ayah. Kata beliau wa fardul abi ma'dzukuril walad. Ya. Ayah dengan memiliki anak laki-laki. Ya, baik. Disyaratkan pada ayah dia berhak mendapatkan seperenam apabila si mayit anaknya yang meninggal itu mempunyai anak yang mewarisinya. Mempunyai anak yang apa? Mewarisinya. Baik. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua yang berhak adalah apa? Kakek. Ya. Kakek ini disyaratkan dia mendapatkan seperenam dengan 2 syarat. Kalau kakek. Hah? Apa? Apa? Ibu? Jadi saya tanya dikte bukan ibu, tapi kita baca di buku sekarang. Hah? Engkau lihat bukunya? Hah? Antum mau ganti-ganti ibu dulu atau ini silahkan. Sekarang kita lihat di buku. Baik. Ya. Kalau mungkin urutan yang saya sebutkan tadi tidak berurut, sekarang ganti saja urutannya, tidak apa-apa. Baik, disebutkan sini oleh penulis wal jaddi ma'dzukuril walad. Dan kakek bersama dengan anak laki-laki. Ya, maksudnya kakek mendapatkan warisan seperenam dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, si mayit cucunya yang meninggal ini tidak mempunyai anak. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ayah dari cucunya atau anaknya dia sudah meninggal. Ya, so, kalau si ayah masih ada, si kakek tidak dapat apa-apa. Jelas ya? Baik, ini yang ketiga. Yang keberapa? Yang kedua, kakek. Dan kemudian yang ketiga, kata beliau, wal-um mal-walad awil ikhwan. Dan ibu, ya, dia mendapatkan seperenam itu apabila si mayit punya anak atau si mayit punya saudara laki-laki. Baik secara global, ibu itu ya mendapatkan warisan sepernak disyaratkan dua syarat. Yang pertama, tidak ada cabang yang mewarisinya, tidak ada anak. Yang kedua, ya, si mayit ini punya saudara laki-laki. Ada ikhwah ya, jadi kalau dikatakan saudara laki-laki itu jamak. Nah ingat di warisan itu, kalau diinginkan dengan jamak artinya dua atau apa? Lebih, dua atau lebih. Baik, ini untuk ibu ya, yang mewarisi sepernam dengan dua syarat. Kemudian yang keempat, wal jaddad. Dan apa? Nenek. Ya, nenek satu atau lebih dia mewarisi dengan satu syarat. Ya, apabila tidak ada apa? Tidak ada ibu. Ya, tidak ada ibu. Jadi kalau sebut tidak ada ibu, tidak ada syarat-syarat yang berkaitan dengan ibu juga ikut di dalamnya. Baik. Kemudian yang ke jadi nenek ini mendudukkan ibu, karena itu disyaratkan tidak ada apa? Tidak ada ibu. Kemudian yang ke lima. Ya. Kata beliau, wabintil ibni ma'al bint. Wabintil ibni ma'al apa? Ma'al bint. Ya. Jadi sudah dihitung ayat berapa tadi? Ayah, kemudian kakek, anak, kemudian ibu, kemudian nenek. Ya. Ini sudah empat ya. Sekarang kita yang keberapa? Kita yang kelima. Bintul ibn. Bintul ibn ini cucu perempuan, ya, cucu perempuan dari apa? Anak laki-laki, dari pihak anak laki-laki. Nah, dia mewarisi sepernam dengan dua syarat. Jadi satu anak perempuan atau lebih, semuanya sama syaratnya. Semuanya mendapatkan sepernam. Ya, jadi kalau ada satu cucu perempuan, dapat sepernam. Ada dua, mereka bersyirikat dalam sepernam. Tiga, bersyirikat dalam sepernam. Dan ini disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada mu'assib. Tidak ada asabah di situ yang ikut mewarisi. Tidak ada mu'assib baginya. Kemudian yang kedua, tidak ada para waris yang lebih tinggi. Ya, itu saja dua syarat. Jadi dia cucu, ya, perempuan, di mana si mayit ini tidak ada lagi anaknya. Ya, hanya aja cucunya saja. Dia hanya punya cucu. Baik, selesai sudah ya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, kata penulis rahimahullah, wal ukhti minal abi. Wal ukhti minal abi, dan saudara apa perempuan minal ab dari ayah, man ukhti minal abuwain, bersama saudara perempuan dari ayah dan ibu. Nah, yang kelima, saudara perempuan yang seayah, ya, satu orang atau lebih, dia mendapatkan seperenam. Dia mendapatkan seperenam dengan syarat apa? Yang pertama, tidak ada mu'assib. Yang pertama, tidak ada asabah di situ yang mewarisi. Kemudian yang kedua, disyaratkan apa yang disebut oleh penulis di sini, mal ukhti minal abuwain. Disyaratkan dia bersama dengan saudara perempuan yang seayah dan seibu. Yaitu yang mewarisi secara fak. Itu dua syarat. Nah, baik. Ini sudah berapa semua? Sudah enam ya? Berarti masih ada tersisa satu. Ya. Baik, yang satu ini jadi disebutkan oleh penulis. Nah, yang keenam. Yang keenam ini adalah apa? Saudara laki-laki dari ibu, anaknya ibu, ya, anaknya ibu, dan dia mendapatkan warisan Dia mendapatkan warisan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dia sendiri. Hanya dia sendiri saja yang ada. Kemudian yang kedua, tidak ada anak lagi yang mewarisi. Dan yang ketiga, tidak ada asalnya yang mewarisi dari laki-laki. Tidak ada lagi ayahnya, kakeknya, dan setelahnya. Baik, selesai sudah. Apa? Ya. Selesai tentang siapa yang mewarisi. Sepernah. Sekarang yang ke 7. Watsulul baqi. Nah, watsulul baqi. Dan sepertiga yang tersisa. Ya. Sepertiga yang tersisa. Ini dalam apa namanya, dua bentuk kejadian. Ya, jadi dua bentuknya ini sebenarnya dihafal bagaimana bentuknya. Yang ini dikatakan dua masalah al-umariyah. Yang pertama, apabila ada orang yang meninggal, dan ahli waris yang ada adalah suami, ibu, dan ayah. Ya. Suami, ibu, dan apa? Ayah. Maka si suami dapat 1/2, dilihat di talinya, di teranggan. Si suami dapat 1/2, dan si ibu mendapatkan thuluthul baqi setelahnya. Nah, dan ya, si suami mendapat 1/2 karena tidak ada anaknya, dan si ibu mendapatkan thuluthul baqi. Ya, harusnya mendapat berapa ibu? Mendapatkan 1/6. Tapi ini tidak, oleh Umar disebut sebagai thuluthul baqi dia dapatkan. Dan untuk si ayah lebihnya, sebab dia dari ashabah di sini. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ada yang meninggal dan dia memiliki seorang istri atau lebih, seorang ibu dan seorang ayah. Maka untuk si istri dapat 1/4, si ibu mendapatkan thuluthul baqi, dan si ayah lebihnya. Jelasnya? Ini dua bentuk, diingat saya. Dan ini tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Dan semua yang dibahas di sini ini apa namanya, kaidah-kaidah umum. Ya. Kaidah-kaidah umum, dan tentunya belum lengkap untuk kita masuk di dalam menghitung warisan itu. Bagaimana menghitungnya secara lengkap. Tapi ini adalah kaidah-kaidah umum. Ya. Diterangkan di sini oleh penulis, Pak Imam Umar. Kemudian kaidah yang ke-57. Kata beliau, as-sabi wal-khamsun. Ya. Ini tentang pembagian apa namanya, siapa yang mewarisi secara barat taksir atau dengan keduanya sekaligus. Beliau katakan, minal warasi mayyaritu bil fard al mujarrad. Ya, dari ahli waris ada yang mewarisi secara fard saja. Jelas ya, ada yang mewarisi secara fard saja. Nah, dan dari ahli waris kata beliau, minhum mayyaritu bil taksir al mujarrad. Dan ada yang mewarisi secara taksir saja. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, wa minhum may yajtami' lahul fardhu wat ta'sib. Dan yang kedua, ada yang berkumpul padanya dia mewarisi secara fard sekaligus secara apa? Ta'sib. Ya, dan kadang secara fard saja dan kadang secara ta'sib saja. Ini untuk dua orang, yaitu ayah dan apa? Dan kakek. Nah, dari yang keempat sebenarnya yang ditulis oleh penulis di sini, ya, ada yang mewarisi kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara taksir. Ya. Tapi tidak dikatakan dia mewarisi sekaligus secara fard dan secara apa? Secara taksir. Dan dikatakan seperti itu. Ya. Nah, dan ini pada beberapa orang ya dimaklumi ya penyebutannya di dalam pembahasan warisan. Jadi saya hanya ingin apa namanya, menambah dari keterangan penulis di sini bahwa kalau lengkapnya semuanya terbagi 4. Ya wallahu ta'ala. Ya baik, sudah mendekati waktu maghrib ya. Ya. Ini sudah selesai pembahasan warisan. Kaidah-kaidah yang terkait dengan warisan. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan seputar nikah. Ya, untuk sementara saya cukupkan dengan sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.